yaitu menguatkan hati-hati mereka. Yaitu sebagaimana kita ketahui, kita masih di dalam kisahnya Ashabul Kahfi, yang mereka meninggalkan negeri mereka dikarenakan ingin menyelamatkan agama mereka. Mereka beriman kepada Rabb mereka, dan ini berbeda dengan keadaan kaum mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan, kuatkan hati-hati mereka. Li'anna jami'a qawmihim ala diddihim. Karena seluruh kaum mereka, seluruh penduduk negeri mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Wa mukhalafatul qawm tahtaju ila tathbitin la siyama annahum syabab. Menyelisihi keadaan suatu kaum, ya, menyelisihi keadaan yang mayoritas, keadaan yang mendominasi, sementara dia dalam keadaan sedikit, jumlahnya sekitar 7 orang, ya, mereka semua menyelisihi kaum mereka, menyelisihi negeri mereka. Jelas ini membutuhkan tasbit, pengkokohan, pemantapan terhadap apa yang mereka yakini dari Al-Haq. Terlebih mereka adalah para pemuda. Wasyab rubbama yu'assir fihi abuhu wa yakulu lahu ukfur. Dan seorang pemuda, ya, kita tahu yang namanya keadaan pemuda, ya, apalagi keadaan mereka yang mungkin dari sisi yang lain mereka masih terikat dengan keluarganya, terikat dengan bapak dan ibunya, ya, mereka belum bisa mandiri misalnya. Tentu apa yang dikatakan, misalnya dikatakan oleh orang tuanya, dikatakan oleh bapaknya, akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Ini keadaan mereka. Tetapi mereka menyelisihi seluruh kaum mereka, dan mungkin termasuk dari keluarga mereka yang mereka selisihi. Dan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan dan mengokohkan keimanan mereka, maka bisa jadi mereka, ya, tidak akan bisa bertahan, ya, dengan keimanan mereka. Walakin Allah rabata ala qulubihim fathabbatahum. Allahumma thabbitna ya Rabb. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengikat, mengokohkan hati-hati mereka dan memantapkannya. Itqamu, yakni fi qawmihim mu'linina bitawhid mutabarri'ina mimma kana alaihi ha'ula'il aqwam. Yaitu ketika mereka berdiri, ya, mereka berdiri di tengah-tengah kaum mereka, mereka menerangkan, mengumumkan, ya, secara terang-terangan tentang keyakinan mereka bahwasanya mereka mentauhidkan Allah dan mereka berlepas diri dari apa, ya, dari keadaan kaum mereka. Jelas ini bukan merupakan suatu perkara yang mudah. Jelas ini dibutuhkan, ya, tingkat keimanan yang luar biasa, ya, kemantapan hati yang luar biasa dan keyakinan yang luar biasa Dan tidak mungkin yang demikian itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka mengatakan rabbuna, rabb kami adalah rabbus samawati wal ard. Adalah rabbus samawati wal ard, rabb langit, rabbnya langit-langit dan bumi. Walaysa rabba fulan wa fulan bal huwa rabbus samawati wal ard. Fahuwa subhanahu wa ta'ala malikun wa khalikun wa mudabbirus samawati wal ard. Ya. Bukan hanya sekadar Rabbnya fulan atau fulan, bahkan Rabbus samawati wal ard, Rabb seluruh langit-langit dan bumi. Dan dia subhanahu wa ta'ala adalah malik, penguasa, khalik, pencipta, mudabbir, pengatur langit-langit dan bumi. Di anna Rabb alladhi huwa ismun min asma'illah ma'nahu al-khaliq al-malik al-mudabbir wa lam yubalu bi ahadin. Karena Rabb yang merupakan salah satu dari nama-nama Allah, maknanya adalah al-khaliq yang menciptakan, al-malik yang menguasai, al-mudabbir yang mengatur. Walam yubalu bi ahadin. Dan mereka ashabul kahfi ini, mereka tidak peduli dengan seorang pun yang menentang mereka. Ya. Luar biasa keimanan mereka. Luar biasa keyakinan yang ada dalam hati mereka. Fahum kasaharati Fir'aun. Dan mereka ini seperti, yaitu keadaannya, ya, keadaan mereka yang beriman, ya, secara terang-terangan mengumumkan keimanan mereka di tengah-tengah kaum mereka dalam keadaan mereka paham, ya, risiko yang akan mereka hadapi. Akan tetapi mereka tidak peduli dengan itu. Mereka tetap di atas keimanan mereka. Kokoh di atas keimanan. Kokoh di atas tauhid. Keadaan mereka yang seperti ini adalah seperti keadaannya para penyihir Fir'aun. Mereka para penyihir Fir'aun, ketika mereka berhadapan dengan mukjizatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka dan mereka menyihir mata-mata manusia yang melihatnya, sehingga seolah-olah tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan itu adalah ular-ular yang melata, maka Nabiullah Musa melemparkan tongkatnya dan betul-betul berubah menjadi seekor ular yang besar yang menelan, ya, tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan. Maka mereka para penyihir Fir'aun ini, ya, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Musa, mereka sangat tahu pasti itu adalah bukan sihir. Karena sihir tidak demikian. Karena yang namanya sihir itu tidak akan mengubah hakikat sesuatu menjadi hakikat yang lain. Ya. Dia hanya sekedar menipu mata-mata manusia. Sehingga seolah-olah melihat sesuatu bukan pada hakikatnya. Melihat tali seolah-olah itu adalah ular. Dan lain sebagainya. Akan tetapi pada hakikatnya tidak ada bentuk perubahan sama sekali. Dari suatu menjadi yang lainnya. Ya. Dari tali menjadi ular tidak ada. Dari daun misalnya menjadi uang tidak ada. Tetapi ketika mereka melihat bahwasannya tongkat Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam betul-betul berubah menjadi ular besar yang menelan dan betul-betul ditelan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka tersebut, mereka tahu, mereka paham bahwasanya apa yang dilakukan Musa alaihi salatu wasalam bukanlah sihir, melainkan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai bukti yang nyata dan spontan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini jelas sekali akan menimbulkan kemarahan Fir'aun laknatullah alaih, yang tidak sudi, yang tidak suka melihat keimanan mereka dan mengancam untuk menyiksa dan membunuh mereka. Tapi apa reaksi mereka? Mereka para penyihir Fir'aun yang kemudian bertaubat dan beriman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka sampaikan kepada Fir'aun ketika Fir'aun akan melaksanakan ancaman mereka, ancamannya untuk membunuh mereka, untuk menyalib mereka? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayatad dunya. Mereka para penyihir Fir'aun ini kemudian berkata kepada Fir'aun, sungguh kami tidak akan mengutamakan engkau di atas apa yang datang kepada kami dari bukti-bukti yang nyata. Tidak mengutamakan engkau lebih daripada apa yang daripada zat yang telah menciptakan kami. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu bahwasanya Fir'aun tidak akan segan-segan untuk menyiksa mereka. Akan tetapi mereka pun tahu, ya, sehebat-hebat penderitaan yang ada di dunia, itu sangat jauh dibandingkan penderitaan yang ada di akhirat nanti. Maka mereka tetap memilih beriman kepada Nabiullah Musa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bukti nyata yang mereka lihat, karena itu ya, mereka mengatakan, faqdi ma anta qad, lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Ya. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Ya, apa yang kamu lakukan itu hanya bisa pada kehidupan dunia ini. Adapun kehidupan akhirat, ya, bukan urusanmu. Mereka lebih memilih beriman, ya, dan memilih, ya, untuk disiksa dan dibunuh oleh Fir'aun daripada mereka menggadaikan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka mengetahui dengan pasti, ya, bukti yang nyata yang diperlihatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sisi kesamaannya dengan Ashabul Kahfi di sini adalah mereka tidak peduli, ya, tidak takut dengan cemoohan orang, tidak takut dengan risiko bahwasanya mereka akan dikucilkan, tidak takut dengan risiko bahwasanya mereka mungkin lebih daripada itu mereka akan dibunuh oleh kaumnya. Ketika yang dibicarakan adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang melebihi dari perkara tersebut. Qala wa dunya kulluha qadiyah muntahiyah talad bika am qasurat. Wala budda likuli insanin min ahadi amrain. Immal haram wa immal maut. Wa nihayatul haram al mautu aidha. Dan yang namanya perkara dunia, ya, pasti akan musnah. Pasti akan sampai masa selesainya. Apakah umurmu panjang atau pendek, dia akan selesai. Ya. Seorang itu pasti akan ditimpa dua perkara. Salah satu dari dua perkara. Apakah masa tua ataukah kematian? Dan ketika dia mencapai masa tuanya, ya, akan berakhir juga dan berujung juga kepada kematian. Ya, semuanya akan mati. Ya, orang yang muda mati, orang yang tua ujung-ujungnya mati. Semuanya pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Walihada yakulu syair, karena itu seorang syair berkata, latiba lil aisy madamat munaghasatan laddatuhu fi bintikaril mauti wal harami. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan dunia ini selama kelezatannya terhalangi, terkurangi dengan mengingat, ya, mengingat kematian dan masa tua. Ya. Al-insan kullama tadhkuru annahu sayamutu talat hayatuhu am qasurat fa innahu la yatibul isulah. Ya, yang namanya manusia ketika dia mengingat, kullama tadhakkar, ketika dia mengingat bahwasanya dia akan mati, apakah dia dalam atau umurnya akan panjang atau pendek, tapi ujung-ujungnya akan mati juga. Kalau dia ingat itu, ya dia tidak akan merasa nikmat, dia tidak merasakan kebaikan hidup di dunia ini, kelezatan-kelezatan dunia, dia tahu bahwasanya itu akan binasa, akan punah begitu saja. Walakin min ni'matillahi azza wa jal annan nas yansawna hadal amr walakinna haulain nasin minhum man yansa hadal amra bishtighalihi bita'atillah wa minhum man yansahu binshighalihi bidunya. Dan termasuk dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya manusia mereka melupakan perkara ini, yaitu tidak setiap saat mereka bisa mengingat mati. Seandainya seluruh hidupnya dia selalu mengingat mati, maka tidak akan semangat dia hidup di dunia ini. Tapi ini adalah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya manusia itu lupa bahwasanya dia akan mati. Tetapi, ya, mereka yang lupa ini terbagi menjadi dua. Lupa dikarenakan dia disibukkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang dia disibukkan lupa dengan sebab dia disibukkan, ya, dengan kesibukannya terhadap perkara dunia. Ya. Maka inilah yang dilakukan Ashabul Kahfi ini. Ya, mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan kekal di dunia ini. Mereka tahu bahwasanya, ya, apakah mereka dalam usia yang panjang atau usia yang pendek, mereka pun akan mati. Dan mereka lebih memilih mati di atas keimanan. Karena itu mereka sama sekali tidak takut ketika mereka mengumumkan, ya, melantangkan keimanan mereka di hadapan kaum mereka dalam keadaan kaum mereka menyelisihi, ya, apa yang mereka yakini dari nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan. Mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard. Rabb kami adalah Rabbus Samawati Wal Ard. Langit-langit dan bumi. As-samawati sab wal ardu kadarik sabah. Kama ja'at bidhalikan nusus. Walal hadat ali zikri hali annaha ma'lumatun walhamdulillah. Langit yang tujuh, demikian juga bumi yang tujuh. Sebagaimana disebutkan nas-nas. Baik dalam Al-Quran ataupun kita dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang tidak perlu disebutkan di sini karena ini adalah perkara yang dimaklumi, alhamdulillah. Kemudian mereka mengatakan, Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru. Kami tidak akan berdoa. Kepada selain Allah. Kepada ilah lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lan nad'a du'a mas'alatin wala du'a ibadatin ilahan siwa. Kami tidak akan menyeru, tidak akan berdoa dengan doa masalah. Kami tidak akan meminta, kami tidak akan beribadah kepada ilah selain Allah. Fa aqarru bir rububiyyah wa aqarru bil uluhiyah. Mereka mengikrarkan rububiyahnya Allah. Mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Dan mereka mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah. Ar-rububiyah qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam perkara rububiyah mereka mengatakan, Rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabbus Samawati Wal Ard. Rabb langit-langit dan bumi. Pencipta langit, pencipta bumi. Penguasa langit-langit dan penguasa bumi. Pengatur seluruh perkara yang ada di langit-langit dan bumi. Ini adalah rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akui. Apakah cukup dengan itu mereka menjadi seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah? Tidak. Tetapi dengan yang selanjutnya mereka mengatakan walan lan nad'a min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru kepada ilah selain Allah. Kami tidak akan berdoa kepada ilah selain Allah. Kami tidak akan beribadah kepada ilah selain Allah. Mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saja dalam perkara rububiyahnya. Tetapi pada perkara uluhiyahnya. Tetapi juga pada perkara uluhiyahnya. Wal uluhiyah qalu lan nad'a min dunihi ilahan ay siwahu. Dan uluhiyah mereka mengatakan, kami tidak akan menyeru, tidak akan berdoa kepada selainnya, kepada ilah sebelainnya, yaitu siwahu. Laqad qulna idan syatata. Di sini al-jumlah hadihi muakkadatun bi thalathati muakkidat. Al-jumlah kalimat ini laqad qulna idan syatata, di situ terdapat tiga penguat jumlah, penguat kalimat. Wahya al-lam waqad wal qasam alladhi dalat alaihi lam. Yaitu yang pertama lam, laqad, kemudian qad, kemudian al-qasam, yaitu sumpah yang kita ketahui dengan adanya lam ini. Di sini ada tiga yang menguatkan, yang menegaskan kalimat ini. Apa maknanya? Wa qawluhu idan ay lauda'auna ilahan siwahu. Laqad qulna idzan syatata. Yaitu seandainya kami menyeru ilah selain Allah, maka kami telah mengatakan kalau begitu syatata, yaitu qaulan mailan wa mughilan bil kufur. Kalau begitu kami telah mengatakan perkataan yang melenceng, perkataan yang menjerumuskan kepada kekufuran. Wasadaku, dan benarlah apa yang mereka ucapkan. Seandainya mereka da'aw annahum law annahum da'aw ghairallah ilahan, laqalu hadzal qaul al-ma'il al-mughil bil kufri wal iyadu billah. Seandainya mereka menyeru kepada selain Allah sebagai ilah, ya, menyeru kepada ilah selain Allah, ya, niscaya apa yang mereka katakan, apa yang mereka seru ini adalah perkataan yang melenceng, yang menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Hanya satu ayat saja dari tafsir surah Al-Kahfi, yaitu surah tafsir ayat ke-14. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.